Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alakum ihsani ila yamiddin wa ba'd. Masyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Raja Kendari rahimani rahimakallah. Alhamdulillah, sore hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan bahwasanya ada tiga hadis yang merupakan asal atau landasan ketika kita menjelaskan atau penjelasan tentang bagaimana sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang disendiriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi, dan hadis ketiga adalah hadis Wail Ibnu Hujar. Ketiga hadis ini adalah hadis yang merupakan landasan pokok dari penjelasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dalam dua hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi atau hadis Wail bin Hujr, ini banyak riwayat karena ini disebutkan dalam kitab-kitab sunan, maka riwayatnya mutaaddidah, bermacam-macam. Yang satu menguatkan riwayat yang lainnya, atau yang satu menyebutkan sesuatu yang tidak disebutkan pada riwayat yang lain. Oleh karenanya, Syekh Albani, Syekh bin Baz dan Ibnu Utsaimin rahimahumullah, mereka ketika menulis kitab yang menjelaskan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka kebanyakan mengambil dari tiga hadis ini dan berbagai macam riwayat yang ada dalam tiga hadis ini. Oleh karenanya disebutkan bahwasanya hadis Abu Hurairah, hadis tentang yang terkenal dengan istilah musi'us salah, hadis orang yang salah dalam salatnya, kemudian dibenarkan oleh Rasulullah SAW, maka hadis ini menjelaskan tentang rukun dan wajib-wajibnya salat. Adapun hadis, oleh karenanya ulama atau kaum muslimin, ya, mereka sepakat, atau kebanyakan mereka sepakat, atau sebagian besarnya mereka sepakat tentang perkara rukun-rukun dan wajib salat. Adapun yang menjadi khilaf di kalangan kaum muslimin dan ulama kaum muslimin, ya, tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan sunnah-sunnah salat. Ada yang mengatakan bahwasanya hal ini sunnah dalam salat, ada yang mengatakan hal ini tidaklah disyariatkan dalam salat. Oleh karenanya, inilah yang kita akan bahas. Dari tiga hadis ya ini kita ambil, kemudian dijadikanlah sesuatu kumpulan bagaimana kita melihat hadis-hadis Nabi, tata cara atau sifat salat Nabi sebagaimana Nabi kita sallallahu memerintahkan kepada kita, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian, kata Rasulullah sallallahu sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi sekarang kita tidak melihat Nabi, tetapi hadis-hadis Nabi, perbuatan Nabi, ya, kaul Nabi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan salat ada dan sampai hadisnya kepada kita, alhamdulillah, dengan perantaran para ulama alul hadis. Sekarang kita masuk kepada sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, seseorang ketika akan salat setelah memenuhi syarat-syaratnya, maka annahu yaqifu qa'iman mustaqbil qiblah. Dia berdiri menghadap kiblat. Berdiri ini ketika mampu. Kalau tidak mampu, terputuslah ya kewajiban tersebut berdiri. Manakala dia mampu berdiri, maka dia berdiri menghadap kiblat, kemudian mengucapkan takbiratul ihram, Allahu akbar. Oleh karenanya ya disebutkan bahwasanya takbir ya Allahu akbar, atau ucapan atau lafaz Allahu akbar ini merupakan suatu ikatan, tan'aqidul salah, ikatan salat, atau masuk kepada ya sesuatu rukun yang menjadikan ya salat itu dimulai. Oleh karenanya dikatakan takbiratul ihram, karena ya mengharamkan, takbir ini mengharamkan semua perbuatan-perbuatan yang tidak dibolehkan, semua perbuatan-perbuatan yang tadinya dibolehkan sebelum salat, maka ketika dia sudah mengucapkan takbir, maka tidak boleh lagi kita melakukan satu perbuatan atau perkataan yang di luar salat, karena kita sudah masuk ke dalam ibadah. Oleh karenanya ini yusamma dinamakan takbiratul ikram, takbir yang mengharamkan semua ya perkara-perkara yang dibolehkan di luar salat karena sudah masuk dalam ibadah salat. Ini yang dimaksud dengan takbiratul ikram. Kemudian yang kedua, berikutnya ketika kita takbiratul ikram, yarfa yadaihi hazwa uzunaihi au hazwa mankibaihi, mengangkat kedua tangan sejajar ya telinga atau sejajar pundak. Kemudian antakunal asabi matmumatan, jari-jari itu adalah ya dirapatkan, tidak direnggangkan. Jari-jari kita mengangkat tangan dirapatkan. Kemudian ayastakbila bibutuniha kiblah. Kemudian butuni atau perut tangan ini, perut telapak tangan atau perut telapak tangan ini yastakbila, yaitu menghadap kepada al-kiblah. Berdasarkan hadis Ibnu Umar ya disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isaqama ila salati rafa'a yadayhi hatta takuna khaswa mankibai summa yukabbira, muttafaqun alaih. Ya, hadis Ibnu Umar. Ya, ada hadis lain dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW ketika berdiri salat, beliau mengangkat kedua tangannya sehingga kedua tangannya itu sejajar dengan dua pundaknya atau sejajar dengan telinganya, kemudian bertakbir. Ya, kemudian bertakbir. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Umar. Ya, kemudian dijelaskan bahwasanya raf'u ya mengangkat tangan ketika bertakbir itu hukumnya sunnah walaysa biwajibin, bukanlah perkara wajib, bukan juga walaysa rukunun, bukan juga rukun salat. Jadi mengangkat tangan ketika bertakbiratul ihram itu sunnah hukumnya, bukanlah wajib, bukanlah merupakan rukun ya rukun salat. Yang menjadi rukun adalah takbiratuh nafsiha. At-takbiratu an-nafsuha. Nafsuha. Yang menjadi rukun adalah takbirnya saja. Ya, takbiratul ikram ini adalah merupakan rukun. Sedangkan mengangkat tangan adalah ya bukanlah merupakan rukun. Jadi bukanlah merupakan rukun. Sebagaimana juga al-ikram dalam haji dan umroh itu termasuk rukun. Ya, dan ini ketika dia berikhram, dia menghalangi semua perbuatan-perbuatan yang di luar haji. Oleh karenanya, takbiratul ikhram ini dikatakan juga tadi sebagai sesuatu yang menahan. Ketika kita sudah takbiratul ikhram, berarti kita menahan diri kita dari perkataan dan perbuatan yang sebelum salat dibolehkan karena kita sudah masuk dalam ibadah. Kemudian, di sini disebutkan bahwasanya setelah mengangkat tangan, faiza farakta minat takbir taqabudu qaua yusraka ya yusraka biyaminika. Ya, setelah mengangkat tangan kemudian meletakkan tangan dengan cara menggenggam ya pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan. Ini suratul ula. Bentuk yang pertama, ya, menggenggam tangan kiri, ya, menggenggam tangan kiri, ya, pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan. Suratul saniya, bentuk yang kedua, yaitu, antada'aha ala zira'aka biduna qabdin. Engkau meletakkan tangan kananmu di atas, ya, zira'. Di atas pergelangan tangan kiri dengan tanpa digenggam. Jadi dua cara disebutkan dalam kitab ini. Pertama, cara pertama, cara meletakkan tangan adalah, ya cara meletakkan tangan adalah tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Cara yang kedua, tangan kanan diletakkan di atas zira, di atas pergelangan tangan kiri tanpa menggenggam. Ini disebutkan dalam hadis Sahal bin Sa'ad indal Bukhari ya, yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Kemudian yang menjadi permasalahan juga yang biasa kita bahas dalam masalah sifat salat ini, wa yakunu maudi al yadain aina, di mana tempat kita meletakkan kedua tangan ketika setelah bertakbir. Hal takunu ala sadri atau takunu tahta sirrati. Apakah kita meletakkan tangan di dada, ya, atau kita meletakkan tangan kita di bawah pusat. Warada fisalika iddatu sifatil inda ahli ilmi. Dari ahlul ilmi ada datang beberapa sifat-sifat yang mereka sebutkan. Minhum diantara ahlul ilmi mengatakan meletakkan tangan kedua tangan, ya, tahta sirrati, di bawah pusat. Ini pendapat mazhab Hanabila. Kemudian ini juga pendapat, ya, yang disebutkan oleh Mansur Al-Bahuti, penulis kitab yang kita bahas, yaitu Sahih Roda Al-Murbi. Yang mereka berdalil dengan sebuah hadis yang datang dari Ali radhiyallahu an. Beliau berkata, minas sunnati, diantara sunnah, kata Ali bin Abi Thalib, wadal yamini, wadal yamina ala simali tahta sirrati. Diantara sunnah, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, menempatkan tangan kanan di tangan kiri di bawah pusat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud. Lakin hadza hadis ad-dhaifun. Akan tetapi, ya, hadis ini menurut pakar hadis adalah hadis yang dhaif, li'annahu fihi rawin dhaifun, karena di dalamnya ada seorang rawi yang dhaif. Was sahih, yang sahih, annaka tad'a yadaka yumna 'ala al-yusra 'ala sadrika. Yang sahih adalah menempatkan tangan kiri atas tangan kanan di dada. Ini berdasarkan Wail bin Hujr, anna Rasulullah SAW, ya, wada'a yadil yumna ala yadil yusra ala sadri. Rasulullah SAW ketika salat, beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, di dadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Husaimah dan Ibnu Hakim, ya, dan Al-Hakim. Ya, kemudian Ibnu Husaimah mensahihkan hadis ini. Fahasa huwa dalilus sahih, dan ini adalah dalil yang sahih, ala annal insan, bahwasanya manusia ketika salat, yada'ayadaul yumna ala yusra ala sadrihi, di atas meletakkan tangan di dadanya, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Wail bin Hujr. Kemudian ba'du ahli ilmi, sebagian ahli ilmi rawa, ya, meriwayatkan qaulan lil malikiyah, pendapat dari mazhab Maliki, annahu yusdiluha, sesungguhnya, ya, pendapat dari Malikiyah bahwasanya mereka sebagian Malikiyah, ya, sebagian pendapat Malikiyah atau mazhab Malikiyah, mereka berpendapat bahwasanya tangan itu di, ya, yusdaliwa, diturunkan, yanzilwa, diturunkan, layada'a, tidak diletakkan, ya, tidak diletakkan, bahkan tangan itu diturunkan, ya, seperti orang yang siap begitu, yakni marhab ala janibai, yaitu diletakkan di atas dua lambung, gaira marfu ataini, dengan tanpa diangkat di dada. Ini menurut sebagian mazhab Maliki, ya, tetapi mazhab Maliki yang lain mengatakan tetap secara sunnah diletakkan di dada sebagaimana pendapat jumhur. Yang sahih, ya, sebagaimana telah datang dari hadis Wail bin Hujr, yakni yada al-yamina ala lisimali ala sadri bisifatillati zakaratsa. Yang benar adalah, ya, sebagaimana datang dari hadis Wail ibn Hujr yang sahih, meletakkan tangan kanan di tangan kiri di dada. Fahazi sunnah, maka inilah sunnah. Falau tarakaha al-insan, kalau ada manusia yang meninggalkan, ketika dia salat, dia meninggalkannya atau dia tidak meletakkan tangan di dada, atau dia menjulurkannya saja di samping, apa, di lambung kiri dan kanannya, fa innahu qad taraka masnunan, berarti dia telah meninggalkan perkara yang sunnah. Wala si alai, tidak mengapa baginya, wasalatuhu sahihu, salatnya adalah sahih, hanya saja dia meluputkan dari perkara yang sunnah, yakni meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Kemudian setelah ini, yang suruh istibabam ila maudi'is sujudi. Ya, kita memandang, ya, disunnahkan kita istibam, memandang tempat sujud. Kalau kita salat takbiratul ikram, disunnahkan kita memandang tempat sujud. Li'annahu, karena memandang tempat sujud ini, ahsyah lahu, lebih khusyuk bagi orang yang salat. Warada fi zalika hadisin Aisyah radhiyallahu an, telah datang sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-Ka'bata Beli Nabi SAW ketika masuk dalam Ka'bah, wa makhallafa basarahu, beliau tidak memalingkan pandangannya ya melebih dari maudi sujuhi, ya, dari tempat sujudnya. Rawal Hakim wal Baihaqi wa huwa sahih. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Hakim wal Baihaqi, dan hadis ini adalah sahih li anna al-Hakim sahahu wa faqahu alaihi az-Zahabi. Imam Hakim mensahihkan hadis ini kemudian disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Jadi sebuah hadis dari Aisyah, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke dalam Ka'bah, ya, beliau ya tidak ya memalingkan pandangannya dari tempat ya sujudnya, dari tempat sujudnya, padahal dia berada beliau sallallahu alaihi wasallam berada di hadapannya Ka'bah. Wa kadzalika ja'an abadi ahli ilmi annakum yaruna anna an yakuna maudi'un nadar ila qiblati. Sebagian ahli ilmu ya berpendapat bahwasanya maudi'un nadar, tempat memandang ya, tempat memandang bagi orang yang salat adalah ke kiblat. Ya, wa ba'du yara, sebagian juga berpendapat ayyakuna maudi nadar lil imam. Sebagian juga berpendapat bahwasanya memandang kepada imam atau tempat memandang bagi orang yang salat kepada imamnya. Wal mas'latu fi hadza wasi'ah. Disebutkan oleh saya bahwasanya masalah ini adalah masalah yang luas, yang lapang. Artinya ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya tempat pandangan kita ketika salat adalah tempat sujud. Ada yang berpendapat bahwasanya pandangan kita menghadap ke arah kiblat. Ada yang berpendapat bahwasanya pandangan kita menghadap kepada imam. Jadi masing-masing ada dalilnya. Kalau tadi memandang kepada tempat sujud, dalilnya dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Rasulullah SAW melakukan demikian ini ketika salat. Kemudian dalilnya bagi orang yang memandang kiblat seperti firman Allah, fawalli wajhaka satral masjidil haram, maka alihkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Masjidil haram adalah kiblat kita, berarti demikian. Ada juga yang berpendapat bahwasanya pandangan itu ke imam. Ini berdasarkan dari sebagian riwayat, annas sahabata kanu yanzuruna wa yataba'una Rasulullah SAW bi afali. Sesungguhnya para sahabat, mereka itu ketika meriwayatkan ya hadis-hadis dari Nabi, mereka tentunya memandang Nabi, mereka mengikuti gerakan-gerakannya Rasulullah SAW. Lakin ahyanan yakunul imam wal ma'mum. Akan tetapi disebutkan terkadang imam dan ma'mun itu ada musafata tawilah, ada jarak yang yang panjang, jarak yang luas, sehingga tidak mampu ma'mun untuk memandang imamnya. Fabitali yang suruh ila maudi sujudi. Oleh karenanya, jika demikian, maka disyariatkan kita memandang kepada tempat sujud, ya, sebagaimana dia, ini adalah hadis yang sahih, ya, dan dia adalah lebih aula, lebih utama, li'annahu ahsa. Karena kalau kita memandang tempat sujud, itu lebih ahsa, lebih khusyuk. Jadi, ada tiga pendapat ulama tentang memandang, ya, di mana kita arahkan pandangan kita salat. Ada yang mengatakan di tempat sujud berdasarkan hadis Nabi dari Isa, ada yang mengatakan bahwasanya menghadap kiblat berdasarkan ayat fawalli wajhaka satral masjidil haram, ada yang mengatakan bahwasanya ya pandangan makmun menghadap imam atau melihat imam disebabkan karena para sahabat mereka memandang Rasulullah SAW, ya bagaimana perbuatan Rasulullah SAW dalam salat-salatnya. Akan tetapi disebutkan di sini yang lebih utama adalah kita memandang tempat sujud, ya, karena yang demikian itu ahsya'u, lebih khusyuk. Kemudian setelah itu yastaftihu ya wa yakunu nadban hasal istiftah. Kemudian setelah itu kita membaca dua istiftah. Dua istiftah ya hukumnya nadban sunnah, ya. Zakiran adiyati istiftah. Kemudian kita menyebutkan dua-dua istiftah yang ma'rufah yang banyak. Ya, ada beberapa dua istiftah yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama batta baina al-masriki wal maghribi, dan seterusnya. Ada juga subhanaka Allahumma bihamdika wa tabarak asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini di antaranya juga. Ada juga Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa qurata wasila. Ini adalah dua-dua istiftah. Hukumnya naduban. Sunnah. Ya, sunnah. Bukan wajib. Bukan juga rukun. Oleh karenanya, manakala ada orang yang salat, dia tidak membaca dua istiftah, maka tidak membatalkan salatnya, hanya terlewatkan darinya sesuatu perkara yang sunnah. Kemudian setelah ba'da istiftah, setelah membaca dua istiftah, yasta'izu billahi minas syaitanir rajim. Kita berlindung diri kepada Allah dari ya syaitan ar-rajim yang terkutuk. Ya, ini adalah sunnah yang mengucapkan ta'awuz, ya, sunnah a'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bisa juga riwayat lain a'udzu billahi samiul alim minas syaitanir rajim. Bisa juga a'udzu billahi samiul alim minas syaitanir rajim min khamsihi wa nafsihi wa nafsihi. Jadi ini ya kita berta'awuz, tetapi ya Syekh Albani menyebutkan bahwasanya yang ada ya dalam dalil ya tata caranya sebagaimana yang terakhir tadi a'udzu billahi ya samiul alim minas syaitanir rajim min khamsihi wa nafsihi wa nafsihi. Ya, kulluha, semua ini adalah warid. Ada ya dalilnya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minas samiul alim minasyaitonirrajim, a'udzubillahi samiul alim minasyaitonirrajim min hamsihi wa nafihi wa nafsihi, semua warid, ada dalilnya. Setelah itu, ya ba'da zalika yubasmalah, membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim sirran. Jadi iftitah sirran, ya tidak dijaharkan. A'us, ta'aus, sirran, tidak dijaharkan. Kemudian, ya, bismillah juga sirran, ya, duna ayyajahar, tanpa dijaharkan. Ini pendapat ala qawli sahih, atas pendapat yang sahih. Ya, fa'in jahara, kalau ada orang yang menjaharkan bismillah, falasai, tidak mengapa, fizalika. Kalau dia menjaharkannya, ya, di dalam salat jahriyah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, ini tidak mengapa. Walau asarra ya biha wa qala mubasyar alhamdulillahi rabbil alamin, kalau dia mensirkan atau tidak menjaharkan bacaan bismillah mubasyara, dia langsung mengucapkan dengan jahar alhamdulillahi rabbil alamin ba'da isti'aza ya demikian, maka juga ya tidak mengapa, dan ini bahkan inilah sunnah ya kita menjaharkannya. Wa istighfar kullu yakunu sirran. Jadi istiaza itu sirran, istiftah juga sirran, dan bismillah juga ya pendapat yang sahih dari dua pendapat ulama adalah disirkan. Oleh karenanya kita membahas bagaimana dengan ucapan bismillah, apakah dia itu sir, disirkan atau dijaharkan seperti Al-Fatihah. Maka ini ada dua pendapat kaulani li ahli ilmi, dua pendapat bagi ahli ilmi dalam masalah demikian ini. Warada fi zalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wasakha fil akhbar bikila tariqataini. Tariqataini ya. Telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahih padanya khabar tentang dua tareka ini. Menjaharkan bismillah dan mensirkan bismillah. Dua hadis datang tentang Nabi pernah menjaharkan bismillah. Nabi juga dalam salatnya, dalam salat-salat jahriyahnya ya pernah mensirkan bismillah. Fakifal amal. Bagaimana kita mengamalkan? Al-qaidah ya suatu kaidah dalam fikih disebutkan bahwasanya annal ibadata al-warida qaidatun muhimmatun li talabil ilmi tufidu. Jadi ada kaidah dalam ibadah yang datang, kaidah yang penting sekali bagi kita, bagi al-ilmi, bi annaka tajma' bainal aqwal, engkau menggabungkan di antara pendapat-pendapat dan di antara dalil-dalil ya yang menunjukkan kaidah tersebut. Oleh karenanya, ketika ada dalil yang sabit yang datang dari Nabi, dua-duanya ya menunjukkan hadis yang sahih, maka taratan terkadang kita melaksanakannya dan taratan terkadang juga kita ya melaksanakan yang lainnya. Artinya kalau ada dua dalil yang sahih yang datang yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaharkan bismillah dan tidak menjaharkan bismillah, maka taratan terkadang kita menjaharkan, terkadang kita Ya, juga tidak menjarkan. Semayan suruh, setelah itu kita memandang ayyuhuma istimarra amali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istimarra amalu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita memandang ayyuhuma, mana di antaranya ya dari ya perbuatan Nabi menzaharkan bismillah dan mensirkan bismillah ketika membaca Al-Fatihah di salat-salat jahriyah. Mana yang istimarra, mana di antara keduanya yang senantiasa ya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya aksar yang lebih banyak. Maka kalau kita melihat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak ya, terkadang dia menjaharkan, terkadang juga dia mensirkan bismillah. Tetapi al-aksar yang lebih banyak yasurru bil basmalah. Yang lebih banyak Nabi mensirkan bismillah, tidak menjarkannya sebagaimana telah datang dari hadis An-Nas annahu shalla khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin wa Umar, beliau salat di belakang Nabi Abu Bakar dan Umar, kulluhum, semuanya kata Anas bin Malik, kulluhum lam yajharu bi bismillah, mereka tidak menjarkan bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'a hunaka hadisun tadullu ala anna Abu Hurairah, telah datang juga dari hadis dari Abu Hurairah yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW menjaharkan bismillah. Oleh karenanya bagaimana kita mengamalkan ini? Ya, cara kita mengamalkannya, karena hadisnya dua-dua sahih, terkadang kita menjaharkan bismillah, terkadang juga kita tidak menjaharkan bismillah. Kemudian, mana yang lebih banyak? Nabi SAW lebih banyak tidak menjaharkan bismillah. Dalam riwayat bahwasanya Nabi menjaharkan bismillah untuk mengajarkan saja kepada umatnya bahwasanya ada bacaan bismillah dalam membaca Al-Fatihah dalam salat. Oleh karenanya, ya, kalau kita mau ittiba sempurna dengan Nabi, maka ya lebih banyak kita mensirkan bacaan bismillah tersebut. Oleh karenanya, ya tidaklah tercela kalau ada seseorang meskipun dia berpendapat bahasanya lebih banyak mensirkan bismillah, kemudian dalam rangka untuk tata alif kulub, ta'liful kulub, ya kepada jamaah di suatu masjid yang mereka terbiasa ya membaca bismillah, tidak mengapa untuk kita menjaharkan bismillah untuk ya ta'liful kulub wala yastankirun nas, agar manusia tidak mengingkari kepadamu dari perbuatanmu. Wa in kunta, tetapi kalau kamu juga aradta ingin antasurra untuk mensirkan bacaan bismillah inda qomin yajharun, di sisi jamaah yang selalu menjaharkan bismillah, juga tidak mengapa li ajli, karena tujuannya untuk antabayyana lahum, untuk menjelaskan kepada mereka hazihi sunnatu aidon, ini adalah sunnah juga, la ba'sah, oleh karenanya tidak mengapa. Oleh karenanya ya kita boleh menjaharkan bismillah. Boleh di suatu kaum, ketika dia sering menjaharkan bismillah, boleh sekali-sekali kalau kita ditunjuk jadi imam, atau kita tidak menjaharkan bacaan bismillah, tujuannya untuk kita menjelaskan kepada kaum tersebut, ya, yang senantiasa menjaharkan bismillah, bahwasanya ada juga dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah tidak menjaharkan bismillah, bahkan dalil itu lebih banyak. Oleh karenanya kita tinggal melihat keadaan ketika kita menjadi imam di suatu tempat atau suatu kaum, ya ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang permasalahan ini. Summa ba'da zalika, kemudian setelah itu iza basmala sirran kama qulta, kalau umpamanya kita mengucapkan bismillah sebagaimana ya qultu, sebagaimana yang aku katakan, maksudnya dari saya ini, yantakilu ba'da zalika ila qiraatil Fatihah, kemudian berpindah membaca surat Al-Fatihah. Fayaqra al-Fatihah wa hiya rukun min arkanil salat. Membaca Al-Fatihah ini termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Ya. Oleh karenanya yulsimul jahilu ay yata'allama al-Fatihah. Oleh karenanya lazim, menjadi wajib bagi seorang yang jahil, meskipun seorang jahil, untuk dia mempelajari atau menghafal surat Al-Fatihah. Wujuban baginya, sebagai kewajiban baginya. Ya. Wajharul imam bil Fatihah fi salatil jahriyah. Dan imam dia menjaharkan Al-Fatihah dalam salat jahriyah dunal ma'mun. Ya, ma'mun tidak menjaharkan, imam saja. Ya. Faisa qara Al-Fatihah wa jahara biha fil jahriyah. Ya. Maka ketika imam ya imam membaca Al-Fatihah dan menjaharkannya dalam salat-salat jahriyah. Kemudian dalam salat-salat sirriyah imam tidak menjaharkannya Al-Fatihah tersebut. Dan juga dalam salat dalam dua rakaat terakhir ya rakaatainil akhirataini dalam salat-salat rubaiyah atau satu rakaat dalam salat-salat yang ada tiga rakaat seperti maghrib, maka rakaat ketiganya atau rakaat keempatnya tidak dijarkan bismillah. Setelah membaca bismillah, setelah membaca al-fatihah, maka yaqulu amin, kemudian berkata amin, tetapi ada yaskutu suqtatun, yaskutu suqtatal latifatan ba'da qiraatil fatihah wa yaqulu amin. Ada diam sebentar atau diam sejenak setelah membaca al-fatihah kemudian mengucapkan amin. Ya, sebab suqtatu al-latifah ini adalah agar orang tidak menyangka, hatta la yazunna anna amin tabiatul fatihah. Ya, jadi setelah imam baca al-fatihah, maka tidak boleh imam langsung mengatakan walad dallin amin. Tidak boleh demikian. Harus ada suqtatun latifah. Maksudnya berhenti sejenak untuk agar apa? Supaya supaya membedakan bahwasanya amin ini bukanlah merupakan sambungan bacaan dari surat Al-Fatihah. Jadi walad dallin baru amin. Demikian. Ada jeda sedikit tentang masalah ini. Oleh karenanya waradas aidan indal ulama hanifiyah, di sini disebutkan bahwa membaca amin ya, ini adalah nadban bagi bagi imam dan makmum. Jadi amin itu adalah sunnah hukumnya membaca amin. Baik bagi imam maupun bagi makmum. Ya. Baik bagi imam ataupun bagi makmum. Kalaupun tidak dijaharkan pembacaannya, ya, maka amin disirkan, maka la basa, tidak mengapa. Karena ada sebagian waradat aidon, ada sebagian dari indal ulama Hanafiyah. Jadi ulama al-Hanafiyah atau mazhab, sebagian mazhab Hanafiyah dari ulama-ulama mazhab Hanafiyah, annahu la yajharu bi amin fi salah. Mereka tidak menjaharkan amin dalam salat. Ya. Makna amin adalah Allahumma astajib. Maknanya amin itu ya Allah, ya terimalah doa kami. Karena Al-Fatihah itu adalah termasuk surat yang kita meminta doa as-siratal mustaqim. Oleh karenanya ya meskipun ya bacaan amin ini dalam merupakan sunnah, ya maka al-aula lebih utama untuk kita membaca amin, dan lebih bagus bacaan amin kita bersesuaian dengan bacaan amin imam. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, seseorang yang bacaan aminnya sesuai dengan bacaan imam atau bersamaan, kemudian wafaqat aminul jamil malaikah, maka amin semua malaikat juga mencocoki atau menyesuaikan atau bersama. Dalam hadis disebutkan yakfiru lakum zunubakum. Ya. Ini disebutkan dalam sebuah hadis, faiza aminul imam fa'aminu. Ya, faiza amanul imam fa'aminu. Ketika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Fa innahu man wafaqa ta'minal ta'minahu wa ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Manakala ucapan aminnya sesuai dengan ucapan amin malaikat, ucapan amin makmun bersamaan ucapan amin imam, kemudian bersamaan dengan ucapan amin malaikat, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karenanya, ya ada sebagian mazhab Hanafi ya, ya kalau kita berada di suatu mazhab Hanafi, misalkan di daerah sebagian daerah Afghanistan, mereka kalau mengucapkan walad dalin, tidak ada orang mengucapkan amin dengan keras, mereka aminnya dengan sirriyah. Ya, dan inilah bahasa tidak mengapa, tetapi yang sunnah adalah dijaharkan, ya dijaharkan, karena disebutkan dalam hadis, barang siapa yang amin jahar aminnya makmun dan imam bersamaan dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah yang telah lalu. Ini disebutkan tentang masalah Al-Fatihah. Kemudian karena sudah waktu, ya insyaallah kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan depan, masih berhubungan dengan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena pembahasannya masih banyak. Setelah membaca Al-Fatihah kemudian membaca surat-surat pendek, apakah surat yang kita baca itu harus selesai satu surat, ataukah surat yang kita baca itu adalah sepotong dari surat atau sebagian surat, awal surat atau akhir surat dibolehkan, atau ada juga apakah yang kita baca itu harus berurutan, maksudnya bahwasanya tidak boleh kita membaca surat Al-Ikhlas baru kita membaca di rakaat kedua surat Al-Baqarah, ya harus berurutan katanya dari surat Al-Baqarah terus dan lain sebagainya. Maka ini yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita cukupkan karena waktu, ya saya kembalikan kepada Ustaz Abu Abdurrahman. Ya barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullahu khairan atas materi pembahasan kita di kesempatan sore hari ini. Dan baik, kita angkat pertanyaan yang masuk dari beberapa hari ini dari para pendengar kita. Pertanyaan yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya ingin bertanya tentang status seorang yang terlambat sholat Jumat. Ketika dia datang sholat Jumat, imamnya sudah tahiyat akhir. Apakah dia mengikuti imam dengan sholat Jumat atau dia ganti dengan sholat duhur? Karena ada yang mengatakan dia tidak mendapatkan sholat Jumat. Jazakumullah khairan. Iya. Sholat Jumat, manakala seseorang masih mendapatkan satu rakaat dari sholat Jumat atau sholat Id, maka dia mendapatkan satu rakaat. Ini berdasarkan sebuah hadis, man adraka raka'atan faqada adraka sholat. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dalam salat jamaah, maka dia mendapatkan salat jamaah tersebut. Oleh karenanya seseorang ketika datang salat Jumat, kemudian pas imam sudah i'tidal dari ruku rakaat kedua, maka berarti dia tidak mendapatkan lagi meskipun satu rakaat. Oleh karenanya dalam keadaan demikian, ya tidak ada Jumat baginya, maka dia pulang ke rumah ya untuk salat duhur sebagai pengganti Jumat. Demikianlah pendapat yang sahih dari pendapat yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Ya, barakallahu fiikum Ustaz. Baik, pertanyaan berikutnya, afwan Ustaz, saya bertanya tentang masalah membaca Al-Fatihah di Al-Qur'an yaitu di luar salat. Apakah tetap ketika membaca Al-Fatihah saat kita membaca Al-Qur'an juga harus mengucapkan amin seperti ketika salat? Jazakumullah khairan. Iya. Tidak diharuskan bagi kita untuk mengucapkan amin sebagaimana di dalam salat ketika kita membaca Al-Fatihah. Cuma kalau kita melihat bahwasanya setiap doa yang kita ucapkan, ya kita mengucapkan amin, bagus, karena arti amin adalah ini isim fi'il yang bermakna Allahumma astajib, ya Allah terimalah permintaan kita. Jadi dalam Al-Fatihah itu kita minta ihdini sirat, ihdina siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang engkau telah berikan nikmat. Maka ini adalah termasuk doa bagi kita. Oleh karenanya bagus kalau kita setiap membaca Al-Fatihah kita mengucapkan ya amin, ya menunjukkan bahwasanya ya kita membaca itu dengan hati, bahwasanya betul-betul kita di samping kita ingin mendapatkan pahala dari bacaan, kita juga mendapatkan di istijabah doa kita dalam bacaan Al-Fatihah tersebut. Maka bagus kalau kita mengucapkan amin, tapi tidak merupakan keharusan atau disunnahkannya seperti yang terjadi ketika kita dalam salat. Allahu a'lam. Ya, barakallahu fiikum Ustaz. Pertanyaan terakhir kali ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, tentang masalah takbiratul ihram, ketika kita misalnya mendapati imam sedang ruku, apakah kita langsung ruku ataukah harus dulu takbiratul ihram? Lalu apakah juga harus bersedekap padahal imamnya sedang ruku? Jazakumullah khairan. Iya. Seseorang dia masuk di dalam salat itu dengan takbiratul ihram. Oleh karenanya kalau ada orang yang datang masbuk kemudian dia ya mendapatkan imamnya sedang ruku, kemudian dia langsung ruku, ya Allah, apa dia Allah, Allahu Akbar, ya bersamaan dengan Allahu Akbarnya dia langsung turun ruku, maka tidaklah sah salatnya. Ya, jadi takbiratul ihram itu dengan ya cara kita dalam keadaan qomah, berdiri. Jadi kita berdiri dulu Allahu Akbar, kemudian langsung kita ikut ruku bersama dengan imam. Jadi takbiratul ihram itu posisinya dalam keadaan berdiri, bukan dalam keadaan ya menunduk untuk ruku. Ketika dia takbiratul ihram menunduk ruku, berarti takbirnya itu bukan takbir ihram, tetapi takbir untuk ruku. Oleh karenanya tidak sah salatnya demikian ini. Kalau seandainya dia takbiratul ikhram, meskipun dia tidak mengangkat tangan, Allahu Akbar, tapi dia dalam keadaan berdiri, kemudian dia langsung ruku, meskipun dia tidak takbir, ya, ruku, maka sah salatnya. Jadi, perhatikan, bagi orang yang mendapatkan imam ruku, ya, maka dia masuk takbiratul ikhram dalam keadaan berdiri. Boleh dia mengangkat tangan, boleh juga dia tidak mengangkat tangan. Kemudian setelah itu dia ruku. Boleh dia bertakbir untuk ruku, ya, takbir kedua untuk ruku, ya, boleh juga dia tidak bertakbir untuk ruku mengikuti imam. Ya, kalau dia masuk, ya, dalam keadaan imam ruku, langsung dia bertakbir, langsung bersamaan dengan takbirnya itu, dia membungkukkan badannya untuk ruku, maka tidak sah salatnya karena dia tidak masuk kepada takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram itu syaratnya dia al-qiyam, berdiri. Ya, berdiri, tegak, melaksanakan takbiratul ihram. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah seseorang itu ketika masuk masjid, ya, dia mendapatkan imam sedang dalam satu keadaan, maka apakah dia bersedekap ketika, oh, maksudnya ketika dia takbiratul ihram, ya, apakah dia bersedekap? Nah, ini yang dikatakan tadi bahwasanya bersedekap itu adalah sunnah, ya, sunnah. Takbiratul ihramnya adalah wajib, ya, takbiratul ihramnya adalah wajib. Oleh karenanya ketika dia masuk salat, imam sedang ruku, ya, apakah dia, ya, ketika takbir dia bersedekap tangannya, ya, atau dia ruku? Kalau kita baca dalil-dalil, ya, di mana Rasulullah mengatakan, ya, iza atakumul masjid, ya, atau atakumus ataitukumus sala wal imam alal hal fas fal yasna ala kama yasna imam. Ketika kamu masuk salat jamaah atau masuk masjid, imam dalam keadaan satu keadaan, maka hendaklah fal yasna, hendaklah engkau lakukan sebagaimana keadaan imam. Jadi yang, ya, dari hadis ini, ya, yang lebih afdol, kita ketika imam sudah ruku, maka kita takbir saja Allahu Akbar tanpa kita bersedekap. Langsung setelah takbiratul ihram, kita langsung mengikuti rukunya imam. Ini yang lebih afdol, karena kita ketika masuk bersama dengan imam, maka kita mengikuti imam. Ketika imam ruku, ya, imam tidak itidal, imam tidak bersedekap, maka ketika imam ruku, maka kita langsung ruku, tidak perlu lagi kita meletakkan tangan, ya, di atas dada. Ya, jadi kita boleh begini, kita masuk Allahu Akbar, kita angkat tangan kita, karena mengangkat tangan adalah sunnah. Setelah Allahu Akbar, ya, kemudian kita turun untuk ruku mengikuti imam. Tidak perlu lagi ketika mengangkat tangan kita letakkan lagi tangan di dada. Jadi ini pendapat, ini yang lebih utama, karena yang lebih utama adalah kita tidak bersedekap karena mengikuti apa yang dilakukan oleh imam, ya, imam dalam gerakannya yaitu ruku. Wallahu a'lam bishawab. Ya, barakallahu fikum Ustaz, dan demikian beberapa pertanyaan telah masuk, mungkin ada ikhtitam yang disampaikan, tafadhal. Ya, sebagai ikhtitam, kita selalu berusaha untuk mengikuti sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah perintah, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Oleh karenanya, ya, pahala salat kita itu tergantung dari dua keadaan, yaitu ikhlasnya kita dan ittiba'nya kita. Semakin kita ikhlas, semakin kita ittiba', semakin, ya, tinggi atau banyak pahala yang kita dapatkan, balasan yang kita dapatkan dari Allah SWT. Semakin kita jauh dari keikhlasan, semakin jauh kita dari petunjuk Nabi atau sunnah-sunnah salat dalam dalam salat Nabi, maka semakin juga sedikit pahala atau balasan yang Allah janjikan kepada kita. Demikianlah kita selalu mempelajari, ya, sebagaimana perintah Nabi untuk kita selalu salat sebagaimana sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita tidak bisa melihat Nabi, kita cuma mendapatkan dari hadis-hadis Nabi yang sampai kepada kita, dan itu adalah usaha kita yang nanti sebagai hujjah di depan Allah, bahwasanya beginilah cara salat saya sebagaimana hadis-hadis yang sampai kepada saya di hadapan Allah nanti. Karena yang pertama kali akan dihisab di hari kemudian adalah masalah salat. Kalau bagus salat kita, maka baguslah, ya, kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Kalau jelek, maka kita akan mendapatkan kerugian. Oleh karenanya, marilah kita selalu mempelajari sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Atau kalau kita sudah tahu, kita dengar-dengar lagi, membaca lagi hadis, supaya kita memperkokoh atau saling mengingatkan tentang masalah tata cara salat Nabi yang benar, sehingga kita mendapatkan balasan yang lebih baik daripada sebelumnya yang kita tidak mengetahuinya. Demikianlah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.